Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Sudarlun, berita sore edisi hari ini Rabu 7 Agustus 2019 dibacakan Ardiansyah dan Kamal. Satreskrim Polres Aceh Tamiang ringkus dua pelaku curanmor. Dinas Kesehatan Aceh Barat siapkan 10.000 lembar masker untuk atasi kabut asap. Rumah warga nyaris amblas ke sungai akibat erosi Krung Merdu. Ikuti juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengar di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lok Semawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sidaralun Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Tamiang menangkap dua pelaku pencurian sepeda motor curanmor dalam operasi Sikat Curanmor tahun 2019. Dua pelaku curanmor yang ditangkap tersebut masing-masing berinisial A 38 tahun dan H 24 tahun, keduanya tercatat sebagai warga Dusun Petuah Kampung Senebuk Baru Kecamatan Manyakpahit Aceh Tamiang. Dari Aceh Tamiang, Rahmat Wiguna melaporkan. Kasubag Humas Polres Aceh Tamiang, Ibda Didik Surya, mengatakan kedua tersangka ditangkap secara terpisah Selasa kemarin. Tersangka A ditangkap di rumahnya pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, sementara tersangka H ditangkap di Pajak Ikan Kota Langsa pukul 05.30 waktu Indonesia Barat. Kedua mereka ditangkap dari laporan orang tua korban Baharudin, 55 tahun, warga Gampung Air Tenang Karangbaru, Aceh Tamiang. Ibda Didik mengatakan kasus curanmor terjadi saat anak Baharudin bernama Fikri Ishak, 14 tahun, Selasa 16 Juni memboncengi adiknya Al-Farizi mengendarai sepeda motor untuk pangkas rambut ke Kuala Simpang. Dalam perjalanan, tepatnya di depan SPBU Kampung Tanah Terban, korban diberhentikan dua pelaku. Salah seorang pelaku langsung merebut sepeda motor korban jenis Honda Beat. Hasil pemeriksaan terhadap keduanya, mereka mengakui telah mencuri sepeda motor korban. Bahkan mereka telah melakukan pencurian sepeda motor lain di luar wilayah hukum Polres Tamiang. Polisi berhasil mengamankan barang bukti 3 unit sepeda motor, di mana 2 di antaranya hasil curian. Saat ini tersangka ditahan di Polres Aceh Tamiang. Sidaralun, Dinas Kesehatan Aceh Barat telah menyiapkan 10.000 lembar masker untuk dibagikan kepada masyarakat dan siswa di kabupaten itu. Langkah ini dilakukan setelah ditetapkan status siaga darurat asap dampak kebakaran hutan dan lahan Karhutla oleh Bupati Aceh Barat Ramli MS. Dari Aceh Barat, Rizwan melaporkan. Kadis Kesehatan Aceh Barat Sarifah Junaidah mengatakan dari keputusan Bupati 5 Agustus 2019 Aceh Barat ditetapkan status siaga darurat asap dampak Karhutla. Status siaga ini berlaku hingga 31 Oktober 2019. Terkait penetapan tersebut, Dinas Kesehatan Aceh Barat menyiapkan 10.000 lembar masker untuk dibagikan ke masyarakat dan siswa. Menurutnya, selain pembagian masker gratis juga akan diperkuat dengan pelayanan di puskesmas, sehingga bila ada yang menjadi korban asap untuk segera ditangani dengan cepat. Pembagian masker juga telah pernah dilakukan pekan lalu dan ke depan diharapkan dapat lebih maksimal. Seperti diketahui, Karhutla kembali melanda Aceh Barat dan terus meluas serta menyebabkan asap yang mengepung. Titik kebakaran sesuai pendataan BPBD Aceh Barat dan BPBA terdapat di Bubun, Cuhan Pahlawan, Merbu, dan Waila Barat dengan luas 121,8 hektar. Sidaralun, erosi yang terjadi di Krung Merdu, Kabupaten Pidijaya kian mengganas dan mengkhawatirkan. Bahkan erosi mengancam sejumlah rumah yang berada di bantaran sungai itu. Dari Pidijaya, Abdullah Gani melaporkan. Titik paling parah erosi Krung Merdu di Gampung Masjid Tuha, Kecamatan Merdu, Kabupaten Pidi. Pengikisan tebing sungai terjadi hingga belasan meter. Kondisi ini membuat sebagian bangunan rumah milik Faisal, 46 tahun, warga Gampung Masjid Tuha, amblas ke sungai. Sementara beberapa rumah warga lain yang berada di sekitar sungai Merdu juga terancam ambruk. Untuk menahan ancaman ambruk, warga berusaha mendirikan perancah dari bambu. Faisal mengatakan pengikisan tebing sungai ini sudah berlangsung bertahun-tahun namun belum ditanggulangi pihak terkait seperti dengan memasang talut. Warga berharap perhatian pemerintah. Jika tidak, rumah warga lain akan bernasib sama karena posisinya tinggal 1 hingga 3 meter lagi dari bibir sungai. Syedarulun, mahasiswa yang tergabung dalam Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi ataupun LMND, Eksekutif Kabupaten Aceh Utara dan Kota Losmawe berdemo di depan Taman Riyadhah Losmawe Rabu siang sekitar pukul 10.20 waktu Indonesia Barat. Dalam aksi tersebut, massa menyatakan 7 tuntutan terhadap pemerintah Aceh Utara. Dari Losmawe, Saiful Bahri melaporkan. Dalam aksinya, massa mengusung spanduk yang bertuliskan Rabu Merah dan poster bertuliskan Laksanakan Pasal 33. Kemudian massa bergantian berorasi di depan Taman Riyadhah Losmawe. Mereka mengkritisi sejumlah kebijakan pemerintah Aceh Utara. Aksi mendapat perhatian dari para pengguna jalan yang melintas, namun tidak sampai terjadi kemacetan karena dikawal pihak kepolisian. Dalam aksi ini, massa menyatakan 7 tuntutan terhadap pemerintah Aceh Utara. Di antaranya meminta meningkatkan pengawasan pupuk bersubsidi, menuntaskan pengangguran yang mencapai 11,02% dan juga jumlah penduduk miskin yang mencapai 118.740 jiwa pada Februari 2019. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sedalun, sejumlah peminta-minta yang kerap warawiri di pusat kota Sigli, Kabupaten Pidie, lari terbirit-birit saat kepergok petugas Satpol PP yang menggelar razia. Namun sejumlah peminta-minta berhasil diamankan petugas. Dari Pidie, M. Nazar melaporkan. Salah satu peminta-minta yang berhasil kabur saat melihat petugas Satpol PP adalah peminta-minta yang terpantau di depan kantor Bupati Pidie. Pria berpeci putih lengkap dengan baju koko putih ini berlari cukup kencang sambil memegang kotak kardus bertuliskan fakir miskin. Kasatpol PPWH Kabupaten Pidie Iskandar Abbas mengaku berhasil menjaring sejumlah pengemis di kawasan kota Sigli dalam operasi itu. Dari sejumlah peminta-minta yang diamankan, rata-rata berasal dari Aceh Utara dengan motif meminta-minta yang berbeda-beda. Mulai dari mengaku utusan lembaga pengajian hingga fakir miskin. Namun ketika dimintai surat menyurat, mereka tidak bisa menunjukkannya. Bahkan keterangan yang berhasil didapatkan, ada peminta-minta yang ditargetkan untuk bisa mengumpulkan ratusan juta dalam kurun waktu tertentu. Para peminta-minta yang sempat diamankan dilepas lagi dan diminta segera kembali ke daerah asalnya. Sedaron, dua orang warga Aceh Tamiang yang ditangkap Satgas Intelmar Fleet One Quick Response. Pangkalan utama TNI Angkatan Laut Lantamal 1 Koarmada 1 di perairan Selat Malaka minggu lalu. Keduanya ditangkap karena menyeludupkan 88 ekor ayam aduan dalam 76 kotak yang bernilai puluhan miliar rupiah. Kedua orang itu bernama Andi Arika dan Fahrizul. Kompas.com melansir. Komandan Lantamal 1 Laksamana TNI Abdul Rashid K mengatakan keseluruhan ayam aduan ini diangkut dengan perahu berkekuatan 8 hingga 10 GT. Pengungkapan adanya penyeludupan ayam dari Thailand melalui jalur air ini dari informasi masyarakat. Dari informasi ini, pihaknya kemudian bergerak bersama dengan Posal Pangkalan Susu dan KRI Siada 862 untuk melakukan penelusuran di perairan Selat Malaka. Dengan kondisi antar instansi, aparat berhasil menggagalkan penyeludupan. Menurutnya, perahu yang ditangkap ini adalah satu dari 5 perahu yang dikejar oleh petugas. Namun perahu yang ditangkap merupakan perahu yang membawa ayam paling banyak. Setelah penangkapan, pihaknya membawa perahu dan barang bukti ayam aduan ini ditarik ke pos TNI Angkatan Laut Pangkalan Susu, kemudian ke Makulam Tamal 1 Belawan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sedaralun, Perdana Menteri Pakistan Imran Khan bertekad membatalkan keputusan pemerintah India mencabut status khusus bagi kawasan Kashmir, India. Jika perlu, Khan akan membawa kasus ini ke PBB. Kompas.com melansir. Khan mengatakan keputusan India itu dapat menambah ketegangan antara kedua negara dan Khan mendesak masyarakat internasional agar mengeluarkan kecaman. Khan juga mengatakan langkah India itu melanggar hukum internasional seraya menambahkan bahwa ia khawatir akan terjadinya pembersihan etnis oleh India di kawasan itu. Sebelumnya, tindakan India mencabut status khusus wilayah Kashmir menyebabkan kemarahan masyarakat di wilayah Kashmir, Pakistan. Sekelompok warga India memprotes pencabutan status istimewa wilayah Kashmir yang dikuasai India dalam aksi di New Delhi Senin kemarin. Kawasan Kashmir, India masih ditutup dan rekaman video memperlihatkan tentara India berpatroli di jalan-jalan yang tampak lenggang. Di kawasan Kashmir, India terjadi pemberontakan separatis yang sudah berlangsung lama yang menyebabkan ribuan orang tewas selama 3 dekade. India menuduh Pakistan mendukung pemberontakan tersebut. Namun tuduhan itu dibantah berulang kali oleh Pakistan. Pemerintah Pakistan mengatakan bahwa mereka hanya memberikan dukungan moral dan upaya diplomatik kepada warga Kashmir yang menginginkan adanya penentuan nasib sendiri. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permais, sekian berita sore di Serabu 7 Agustus 2019. Berita malam Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Instagram dan Twitter kami @serambifm. Darlun, wassalam.